الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pembahasan kita sampai kepada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang berkenaan dengan bacaan tatkala seseorang posisi bangkit dari ruku di dalam sholat. Di dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari ruku, qala, beliau mengucapkan, Allahumma rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla thana wal majid. Ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Pembahasan kita sampai kepada la mani'a lima a'taita. Allahumma la mani'a lima a'taita. La mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, lima a'taita, apa yang engkau berikan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. La pada kalimat ini, la mani'a, kalimat atau huruf la di sini, la nafiyatu lil jins, la yang menafikan, meniadakan segala jenis. Ta'malu amalu inna, la di sini berfungsi sebagai ya, amal daripada inna. Ya. Di dalam ilmu nahwu, apabila kalimat itu susunannya ada inna, maka tansibul ismi wa tarfa'ul khobar. Maka isimnya akan dinasob dan khobarnya akan posisi dalam keadaan di rofa. Mani'a merupakan ismuha, merupakan isim, ya, isim la, isim ina di sini. Mabniun alal fathi, mabni dalam keadaan fathah, ya, mabninya dengan fathah. Wa khabaruha mahdhufun, ya, khabarnya dalam keadaan mahdhuf, tidak dituliskan, tidak ditampilkan. Takdiruhu, apabila ditampilkan takdirnya, semestinya la mani'a mawjudun. Ya, tidak ada yang bisa mencegah keberadaannya. Lima a'taita, apabila terhadap apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta. Ya. Terhadap apa yang engkau cegah, yang Allah cegah. Kalimat ini, hadza qaulihi, kalimat ini seperti di dalam ayat Fatir ayat kedua, surat Fatir ayat kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ya, tidak ada yang bisa, apa yang Allah bukakan bagi manusia, apa yang Allah berikan kepada manusia dari rahmat, ya, dari rahmat Allah, maka apa yang diberikan oleh Allah, فَلَا مُمْسِكَ لَهَا, tidak ada yang bisa untuk menahannya. Tidak ada yang bisa menahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala manakala Allah telah memberikannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan demikian pula tidak ada yang bisa menahan, ya. Tidak ada apa yang Allah tahan, maka apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa untuk kemudian memberikan rahmat tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan Allah adalah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa kama fi qawlihi, juga sebagaimana di dalam firman Allah taala, Qul afaraitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Katakanlah, apa pendapat kalian terhadap apa yang kalian sembah dari selain Allah, ya. Bila mana Allah menghendaki bahaya, apakah mereka kashifatu durri bisa menghilangkan bahaya tersebut? Au aradani birahmatin, atau Allah menghendaki memberikan rahmat, ya. Hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Surat Az-Zumar ayat ke-38. Fallahu, dan Allah, maka Allah, idza a'ta, apabila Allah telah memberikan, fala ahada yamna ata'ahu ahad abadan, maka tidak akan ada yang bisa mencegah. Apabila Allah memang sudah memberikan, maka tidak ada yang bisa mencegah pemberian Allah tersebut selama-lamanya. Wa idza mana'a, apabila Allah mencegah seseorang untuk mendapatkan sesuatu, fala ahada yu'ti ma mana', maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan, ya, yang bisa memberikan apa yang Allah cegah tersebut. Walau annallaha mana'a ahadan min syai'in, seandainya Allah mencegah seseorang, ya, untuk mendapatkan sesuatu, mastata'a ahadan, ya, maka seseorang tidak akan mampu, yu'tihi iyyahu abada, maka seseorang itu tidak akan mampu untuk bisa memberikannya, ya, kepada orang tersebut selamanya. Wa hadza qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, ketahuilah oleh engkau, annal ummata, sesungguhnya umat, lawijtama'u, apabila mereka telah berkumpul, orang-orang itu telah berkumpul, ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk bisa memberikan manfaat terhadap dirimu dengan sesuatu, lan yanfa'uka, maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirimu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu 'alaik, dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan, dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan atas diri engkau. Hadis akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Fatatarrafu kulluhu lillahi jalla wa ala, maka semuanya, ya, semuanya itu atas kehendak, ya, atas semuanya itu atas kehendak, ya, semuanya karena Allah azza wa jalla. Wa huwa alladhi yu'ti wa yamna, maka dia Allah yang memberi dan yang mencegah. Wa idza kana kadzalik, maka apabila demikian, wajib ta'alluqul ibad bi rabbihim azza wa jalla, maka wajib bagi setiap hamba, wajib bagi hamba-hamba Allah untuk ta'alluq, bergantung hanya kepada Rabb Allah Subhanahu, kepada Rabb, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihim ayas'aluhu wahda, hendaklah mereka meminta hanya kepada Allah saja. Ayyu'tihim min fadlih, maka niscaya Allah akan memberi dengan keutamaannya. wala yatatallau ila ghairihi, dan janganlah kemudian berpaling kepada selain Allah. Au yalumu ahadan, atau mencela seseorang. Ala ma lam yu'tihimullah, yaitu apa yang belum diberikan oleh Allah. Ya, jadi apa yang belum Allah berikan kepada kita, jangan kemudian kita berpaling kepada selain Allah, dan jangan juga menyalahkan seseorang. Qala li'annal mu'ti wal mani, karena setungguhnya memberi dan mencegah, ya, Allah memberi atau mencegah, al-haqiqi, hakikatnya wallah jalla wa'ala, yang memberi dan yang mencegah hakikatnya adalah Allah jalla wa'ala. Ya. Wa ma yajri 'ala aydil 'ibadi min 'ata'i aw man'in. Ya, maka apa yang ada di tangan hamba-hambanya dari pemberian atau pencegahan ataupun penolakan, fa innama huwa bi amrillah subhanahu wa ta'ala, maka itu semua atas dasar perintah dari Allah Ta'ala. Thumma huwa la yadri, kemudian dia pun tidak mengetahui, aina takunul maslah, mana letak maslahatnya. Faqad takunul maslah fi mana fi man'ihi min dhalik, maka bisa jadi maslahatnya itu ketika sesuatu itu dicegah dari seseorang untuk mendapatkannya. Waqad takunul al-maslahah fi i'ta'ihi, dan kadang-kadang maslahat itu ketika ia diberi. Jadi maksudnya kita tidak tahu seseorang itu mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu akan memberikan maslahat bagi dirinya ataukah tidak. Bisa jadi seseorang tidak mendapatkan sesuatu, ya, tidak mendapatkan sesuatu padahal itu memberikan maslahat bagi dirinya. Ya. Kadang-kadang demikian. Bisa jadi juga, ya, seseorang diberi sesuatu oleh Allah dan itu memberi maslahat juga kepadanya. Atau terbalik, bisa jadi sesuatu yang kita cintai, ya, belum tentu itu akan menjadikan sesuatu yang baik bagi diri kita. Ya. Demikian juga sesuatu yang kita tidak, atau mungkin kita tidak suka, ya, maka bisa jadi itu akan membawa kebaikan bagi diri kita. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka menyatakan, kami ini memiliki kelebihan harta, anak-anak, dan tiadalah kami akan disiksa. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku adalah yang membentangkan rezeki bagi orang, yang membuka rezeki bagi orang yang Allah kehendaki, dan menutup rezeki bagi Allah yang kehendaki pula. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, dan tiadalah harta kalian dan anak-anak kalian bisa mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya. Illa man amana wa amila salihah, kecuali bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'f, maka mereka itulah akan mendapatkan balasan berlipat-lipat, bima amilu, dari apa yang mereka amalkan. Wa hum fil ghurafati aminun, dan mereka di surga nanti mendapatkan kamar-kamar, tempat-tempat yang aman. Walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina, dan orang-orang yang berusaha dalam menentang ayat-ayat kami, mu'ajizina, mereka berusaha untuk melemahkannya, ulaika fil azabi muhdharun, mereka itu akan mendapatkan siksa. Surat Saba ayat 35 sampai 38. Fala yanfa'ul insana illa 'amaluhu shalih, maka tiadalah bermanfaat kecuali seseorang itu, tiadalah seseorang itu bisa, tiadalah bermanfaat terhadap seseorang kecuali dengan amal solehnya, dengan amal kebaikannya. Sawa'an kana faqiran ghaniyan, baik dia itu orang kaya ataupun orang miskin. Amma mujaradul ghina, adapun hanya mengandalkan kekayaan, wa sarwah, ya ini harta benda, wal jar, kemudian kedudukan, jabatan, pangkat, wal aulad, anak-anak, wal malki, raja, ya, pimpinan, kekuasaan, wariasa, demikian juga kepemimpinan, fakullu hadhihi a'radun za'ilatun, maka semua yang disebutkan tadi, kekayaan, jabatan, anak-anak, ya, kekuasaan, ataupun riasa, kepemimpinan, semuanya itu a'radun za'ilah, adalah sesuatu yang bisa lenyap. Sesuatu yang bisa hilang, bisa lenyap. La tanfa'uhu, tidak akan memberikan manfaat. Ya. Idza lam yakun 'inda sahibiha 'amalun shalih, apabila orang yang memiliki semua tadi itu, jabatan punya, kekayaan punya, harta punya, ya, anak-anak punya, kekuasaan punya, kepemimpinan punya, semuanya itu yang mereka miliki, mereka tidak memiliki amal soleh, maka yang demikian ini tentu tidak bermanfaat. La tanfa'u idza lam yakun 'inda sahibiha 'amalun shalih. Semuanya itu tidak akan bermanfaat ketika orang yang memiliki seluruh kekayaan, seluruh jabatan, seluruh kepemimpinan, seluruh macam-macam itu tidak beramal soleh. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Maka ya, dari ayat ini ya, seseorang oleh agama kita, seseorang itu didorong, dimotivasi untuk beramal soleh. Seseorang berusaha cari pekerjaan, cari kekayaan, cari penghasilan, silakan, sampai mempeng silakan. Tapi ingat, hasil dari semua itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Kok kamu kok mempeng banget sih? Cari maisha, malam sampai jualan juga, iya. Kenapa? Ya saya ingin bisa berangkat umroh. Nah, itu artinya dia berusaha untuk mendapatkan harta adalah untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, yang seperti itu tidak apa-apa. Mau jungkir balik, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah meniatkan harta yang ia miliki adalah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ya. Jadi apapun yang diusahakan bukan berarti lantas bermalas-malasan, ya, tidak berusaha, tidak mencari, selama memang diniatkan apa yang ia dapatkan nanti untuk menjalani ketaatan kepada Allah, silakan saja mencari harta sebanyak-banyaknya. Kenapa kamu kok mempeng banget kerja? Ya, saya ingin memberikan hadiah baju baru untuk ayah saya supaya ayah saya bisa ke masjid dengan pakaian yang layak, pantas. Itu tidak apa-apa. Ya. Mau jungkir balik mencari hartanya, ya, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat, itu adalah termasuk amal ibadah. Kalau seseorang berusaha dengan giat mencari harta kekayaan dalam rangka nanti harta kekayaan itu untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang ia upayakan, apa yang ia usahakan, itu adalah ibadah. Ketika nanti dapat harta kekayaannya kemudian dijalankan atau disalurkan dalam upaya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga adalah ya, dalam kerangka ibadah, maka itu pun akan mendapatkan pahala juga. Ya. Ini yang terkait dengan orang diberi atau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala amal makna al-jad bi kasri, adapun makna al-jad dengan mengkasrah, kasrah al-jaddi, ya, tidak al-jaddu, tidak al-jadda, tapi al-jaddi. Fahwal ijtihad, maka itu artinya ijtihad, sungguh-sungguh, kesungguhan. Fitolabis syait, dalam mendapatkan sesuatu, kesungguhan di dalam meraih sesuatu. Fayakunul makna annahu ma lam yakun hunaka taufiqun minallahi subhanahu wa ta'ala. Menjadikan makna sesungguhnya ya, yang demikian itu tidaklah bisa terjadi ya, bila mana ya, ada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Famahmat tahada al-insanu idha lam yakun taufiqu minallah. Maka bila mana kesungguhan, seseorang sudah bersungguh-sungguh, tapi ia belum mendapatkan juga ya, taufik, itu adalah merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ia berusaha, sudah berusaha, maka itu artinya ia belum mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faina istihadahu la ta'yanfa'u wa yadhabu haba'an mansura. Maka kesungguh-sungguhannya itu tidaklah bisa kemudian memberikan manfaat padanya, dan apa yang ia upayakan adalah merupakan bentuk seperti debu yang ditiup angin. Prinsipnya bahwasannya ayat ini, kalimat la mani'a lima a'ataita wa la mu'tiya lima mana'ta, adalah merupakan bentuk menanamkan keyakinan kepada kita bahwasannya apa yang telah Allah kehendaki ya, untuk kita, meskipun seluruh orang menghalangi, kalau Allah sudah menghendaki ini memang rezekinya kita, meskipun seluruh orang menghalangi, tidak akan bisa menghalangi rezeki tersebut untuk sampai kepada kita. Ya. Demikian juga seseorang sudah berupaya, semua orang berupaya untuk bisa mengantarkan rezeki itu kepada kita. Tapi kalau Allah belum menghendaki, maka seluruh orang yang akan mengantarkan rezeki itu tidak akan bisa sampai rezeki itu kepada kita. Ya. Sehingga dengan demikian, benar-benar ketawakalan itu, tawakal, berserah diri, bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan bentuk apa? Bentuk ya, amal soleh ya, dalam bentuk perbuatan hati yang harus kita tunaikan. Ya, ketawakalan itulah yang akan menjadikan kita dalam keadaan semuanya baik. Ya, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seiring dengan berbagai upaya yang dia lakukan, ikhtiar yang dia lakukan, doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, manakala sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah nanti akan mengatur segala galanya. Ya, kita tinggal menunggu ya, setelah berusaha, berdoa, kemudian selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hadzal haditsu fihi dalilun, ya, di dalam hadis ini terkandung dalil ala istihbabil ityan bi hadza dzikri ya fi halil qiyam minar ruku ba'da ma ya'tadil qa'iman. Di dalam hadis ini mengandung dalil disunnahkannya untuk mengucapkan zikir, doa yang disampaikan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tadi. Fi halil qiyam, dalam keadaan ia sudah berdiri, minar ruku, dari ruku, ba'da ma ya'tadilu qa'iman, yaitu sudah benar-benar berdiri, posisi berdiri tegak. Wa yaqul, kemudian ia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya, setelah berdiri tegak mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama, para ulama berselisih pendapat, fima yaquluh ya, terkait dengan ucapan doa ini, apakah yaqulul imam, apakah imam mengucapkannya, wal ma'mum wal munfarid ba'dal qiyam minar ruku, apakah semuanya mengucapkan, baik imam, makmum, munfarid, orang yang sholat sendirian maksudnya, apakah setelah berdiri itu, ya, bangkit dari ruku itu mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamd? Falladhi warada an annahu yaqul, maka dalam riwayat yang warid yang sahih sesungguhnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah kama marra, ya. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, atau seorang yang salat sendirian mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, ya, sebagaimana telah ada penjelasannya terdahulu. Wa rabbana walakal hamd, kemudian disusul dengan ucapan doa zikir Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, walakal hamd, hanya bagimu puji-pujian. Fahal yajma'u bainahuma, apakah ucapan sami Allahu liman hamidah kemudian disusul Rabbana walakal hamd, apakah ucapan itu kedua-duanya diucapkan kullu musallin, untuk setiap orang yang salat, imaman, baik dia sebagai imam, kana au ma'muman, ya, imaman kana, apakah dia dalam keadaan sebagai imam, au ma'muman, atau sebagai makmum, au munfaridan, atau dalam keadaan sholat sendirian. Apakah kedua ucapan itu diucapkan, yaitu ucapan sami Allahu liman hamida, ya, ketika tegak, berdiri, ya, bangkit dari ruku, mengucapkan sami Allahu liman hamida, kemudian disusul Rabbana walakal hamd, apakah dua ucapan itu, dua kalimat zikir itu diucapkan secara, ya, dua-duanya diucapkan baik oleh imam, baik yang orang sholat itu posisinya imam, ataukah posisinya makmum, atau posisinya munfarid, sholat sendirian. Hunaka qaulul ba'dil ulama, dalam permasalahan ini ada sebagian ulama, bi'annahu yajma'u bainahuma kullu musallin. Ada yang berpendapat, semuanya mengucapkan keduanya. Imaman kana, baik dia sebagai imam, au ma'muman, atau dia sebagai makmum, au munfaridan, atau dia sedang sholat sendirian. Fa'innahu yaqul, maka ia menyatakan, sami Allahu liman hamidah, lakinnahu yaqul, akan tetapi ia mengucapkan, Rabbana walakal hamd, sirran, tetapi mengucapkan Rabbana walakal hamdnya pelan-pelan. Hadza idza kana imaman, itu apabila imam. Apabila seseorang yang sholatnya itu dalam posisi dia sebagai imam. Amma idza kana ma'muman, adapun apabila ia sebagai makmum, makmum, fa innahu yusirru bihima, maka makmum mengucapkan keduanya dengan suara lemah, dengan suara pelan-pelan. Wa hadza qawlu asy-Syafi'iyah, ini pendapatnya kelompok atau mazhab Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah memahami bahwasannya baik imam maupun makmum mengucapkan, semuanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Cuma imam ketika dia imam misalnya bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka imam mengucapkan dengan sir, dengan apa? Mengucapkan sir, yaitu kalimat apa? Rabbana walakal hamd. Adapun apabila makmum, maka mengucapkan keduanya dengan sir. Ya. Jadi imam misalnya sami Allahu liman hamidah, makmum bangkit, ya, sami Allahu liman hamidah, imamnya mengucapkan dengan pelan-pelan Rabbana walakal hamd. Kemudian makmumnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Semuanya dalam sir. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal. Ini Syafi'iyah. Ini mazhab Syafi'iyah. Ya. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua. Wa huwal masyhur, ini adalah pendapat yang masyhur. Pendapat yang terkenal. Alladhi alaihi jumhur ahli ilm, yang pendapat ini dipegangi oleh mayoritas para ulama. Bi annal imam wal munfarid, apabila seseorang posisinya sebagai imam atau sedang dalam posisi sholat sendirian, yaqul, ia menyatakan, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, yajma'u bainahuma, mengucapkan keduanya. Ini kalau posisi orang yang sholat sebagai imam atau sebagai orang yang sholat sendirian. Amal makmum, adapun apabila orang tersebut sholat sebagai makmum, fa innahu yaqtasir ala qaul, maka ia cukup dengan mengucapkan rabbana walakal hamd. Tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau dia makmum, maka tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tetapi ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum bangkit kemudian langsung mengucapkan rabbana walakal hamd. Ya. Rabbana walakal hamd. Ya. Itu bisa yang mengamalkan ini Al-Hanabilah ya, di Madinah atau di Mekah. Kan kita sering dengar suara Bilal. Bilal itu orang yang mengeraskan suara imam. Misalnya imam Allahu Akbar, ada yang mengucapkan Allahu Akbar, ya, suara kedua. Nah, itu Bilal disebutnya. Nah, Bilal kadang-kadang ketika imamnya bangkit dari ruku, imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Bilal tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga. Bilalnya langsung mengucapkan rabbana walakal hamd. Nah, artinya Bilal, karena Bilal sebagai apa? Sebagai makmum. Ya. Maka posisi sebagai makmum, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum hanya mengucapkan rabbana walakal hamd. Wa dalilu ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, qulu, maka katakanlah oleh kalian sebagai makmum rabbana walakal hamd. Ucapkanlah rabbana walakal hamd. Wa huwa qaulul Hanabilah wa Abi Hanifah. Ini pendapat yang kedua. Yaitu pendapatnya Al-Hanabilah wa Abi Hanifah. Pendapatnya mazhab Hambali dan mazhab Abu Hanifah. Wal qaulu salis, pendapat yang ketiga, annahu yajma'u bainahumal munfarid. Yang mengucapkan keduanya hanya orang yang salat sendirian. Yang mengucapkan keduanya, Rabbana walakal hamd, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, yang mengucapkan kedua kalimat ini, mengucapkan kedua zikir ini adalah orang yang salat sendirian. Wala yajma'u bainahuma al-imam wal ma'mum, dan imam maupun makmum tidak mengucapkan keduanya. Fa amal imam fa yaqul, imam hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, wa amal makmum fa yaqul Rabbana walakal hamd, maka kemudian disambut dengan ucapan Rabbana walakal hamd oleh makmum. Jadi pendapat yang ketiga, wa hadza qaulul Malik, pendapatnya Imam Malik, ini imam hanya cukup mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tidak mengucapkan Rabbana walakal hamd imamnya. Karena apa? Yang menyambut langsung makmumnya, yang mengucapkan Rabbana walakal hamd itu makmum. Adapun imam hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini ragam beda pendapat dalam pengucapan Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mana yang akan dipegangi? Ya silakan. Semuanya ya, apa namanya? Semuanya diketengahkan oleh para masyayikh terkait dengan perbedaan-perbedaan pendapat ini. Tetapi yang masyhur, yang dipegangi oleh jumhur ulama, yaitu imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan secara sir Rabbana walakal hamd, kemudian makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Itu yang masyhur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.